Bisnis Mas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja ini sesi terakhir ya di Kafis Break kita sore hari ini. Nah Bang Kafi, bisnis kreatif di masa liburan yang seperti apa lagi yang ingin ditonjolin Bang? Tadi ceritanya mungkin kalau mau dikelarin yang unik-unik dari Jogja, oleh-olehnya. Jadi pokoknya uang itu, uang rejeki itu berserakan di mana-mana. Tinggal mungutin doang. Enak bener, gue juga mau dong di jalan mana tuh. Ntar gue mungutin dah. Bener. Cuman masalahnya kan kita kan harus jeli apa gak jeli gitu loh. Kadang-kadang ada orang dia gak bisa ngelihat kan gitu loh. Nah kan kalau orang yang biasa bikin keris gitu ya, itu kan tiap hari dia pergi gitu ke pinggir-pinggir kali gitu ya, dia cari batu. Yang dia cari adalah batu meteor. Gitu loh. Dan amazingly gitu loh, hampir boleh dikatakan mereka selalu ketemu gitu loh. Dan matanya tuh luar biasa karena tajamnya, dan memang bisa memilah gitu loh mana yang batu meteor dan yang bukan. Jadi sebenarnya pelajarannya adalah rezeki itu ada di mana-mana. Gitu loh. Kan dan rezeki itu selalu berserakan di mana-mana. Gitu loh, cuman tinggal kita ngelihatnya peluangnya seperti apa, karena peluang tuh banyak banget. Jadi kalau menurut saya ya, itu masih bisa lah dilakukan gitu loh, dan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan yang ini yang interesting lah. Semakin kreatif maka akan semakin kuat juga bisnis itu bertumbuh ya Bang ya. Iya. Yang kalau kita amati sebenarnya banyak juga pengusaha di Indonesia ini, khususnya di Jakarta yang sering kita temui, banyak yang kreatif kok. Di Bandung aja banyak banget yang kreatif gitu orang gitu. Dan persaingannya juga terlihat nyata di situ ya Bang ya. Iya. Oke, jadi artinya ketika ini menjadikan suatu peluang, ketika kita menghadapi musim liburan begini nih, nah sudah saatnya untuk para pengusaha mungkin yang sekarang sudah mempunyai bisnis kreatif harus lebih kreatif lagi. Yang belum kreatif, saatnya untuk kreatif ya Bang. Iya, dan jadi semua sangat-sangat bisa gitu loh. Gitu loh. Dan seorang anak muda bercerita sama saya gitu loh, pekerjaannya itu adalah membawa anjing jalan-jalan sore hari. What for? Jadi gini, terutama di daerah-daerah yang elit lah ya, Menteng, Kebayoran Baru gitu loh, memang beberapa rumah gitu loh, beberapa rumah biasanya piara anjing cukup banyak. Oh, oke. Okay. Nah, sore-sore itu anjingnya harus diajak jalan-jalan. Nah, biasanya sih memang pembantu rumahnya suruh jalan-jalan apa segala macam. Tapi dia mengkhususkan diri gitu loh dengan menciptakan bisnis sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah dog walker. Wow, jadi dia bisa door to door ke garasi. Iya. Bawain anjing orang-orang itu untuk jalan-jalan. Dia diajak jalan ya. Iya. Wah, luar biasa itu, enggak kepikiran tuh Bang sampai sekreatif itu. Iya, ya. Dan saya bilang, kok bisa mikir gitu? Iya, Pak. Daripada saya jadi joki 3 in 1 malu, Pak. Luar biasa. Oke, Bang, sayang waktu juga yang enggak banyak, kita mesti say goodbye dulu buat para mitra bisnis yang sore ini semoga menjadi hiburan tersendiri, lebih berpikir lagi, more kreatif ya. Kalau enggak kreatif, mati aja gitu. Oke, Bang Kafi, thank you ya. Semoga sukses juga dengan bisnis-bisnis kreatif lainnya yang kayaknya segudang kalau ngomongin kreativitas dari Bang Kafi ini. Saya Dona Orisa menutup sekaligus dari Kafis Break sore ini. Sampai jumpa. Itulah tadi Kafis Break bersama si biang penasaran Kafi Kurnia. Sampai jumpa.